الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه أما بعد فيقول الشارح حفظه الله تعالى الشيخ ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى mengatakan beliau menukilkan hadis tentang fitnah kubur. Wa ammal kafiru idza kana fi inqita'in minad dunya wa iqbalin minal akhirati nazala ilaihi minas sama'i malaikatun sudul wujuhi. Adapun orang yang kafir, apabila ia berada dalam keadaan terputus dari dunia dan menghadap kepada kehidupan akhirat, turun kepadanya dari langit para malaikat yang hitam wajahnya, ma'ahumul musuhu, yang mereka membawa kain yang kasar, fayajlisuna minhu maddal basari, lalu mereka duduk sejauh pandangan mata dari orang kafir tersebut. Thumma yaji'u malakul mauti hatta yajlisa 'inda ra'sihi. Kemudian datanglah malaikat maut hingga malaikat maut duduk di sisi kepala orang yang kafir tersebut. Fayaqulu ayyatuhan nafsul khabithatu khruji ila sakhatin minallahi wa ghadabin. Malaikat maut berkata, wahai jiwa yang buruk, keluarlah menuju kemurkaan dari Allah dan kemarahannya. Qala fatufarraqu fi jasadihi. Lalu ruh orang yang kafir tersebut dicerai-beraikan di dalam jasadnya. Fayantazi'uha kama yantazi'us sufuda minas sufil mabluli. Lalu malaikat tersebut mencabut ruh orang yang kafir tersebut sebagaimana yuntaza'us sufudu, sebagaimana dicabut besi tusuk daging dari bulu domba yang basah. Fayakhudhuha, lalu malaikat maut mengambil ruh tersebut. Fa'idha akhadaha lam yada'uha fi yadihi tarfat aynin hatta yaj'aluha fi tilkal musuhi. Maka apabila malaikat maut telah mengambil ruh tersebut, para malaikat yang hitam wajahnya tadi tidak membiarkannya berada di tangan malaikat maut sekejap mata pun hingga mereka meletakkannya di kain yang kasar tersebut. Wa yakhruju minha ka antani rihi jifatin wujidat ala wajhil ardi. Dan keluarlah dari ruh tersebut seperti bau bangkai yang paling busuk yang didapati di muka bumi. Fayas'aduna biha, Lalu para malaikat tersebut membawa ruh tersebut naik. Fala yamurruna biha ala mala'in minal malaikati illa qalu ma hadzal ruhul khabithu. Tidaklah mereka para malaikat tersebut melewati dengan membawa ruh tersebut sekumpulan para malaikat, melainkan malaikat tersebut berkata, siapa ruh yang buruk ini? Fayaquluna fulanu ibnu fulanin biakbahi asma'ihi allati kana yusamma biha fid dunya. Lalu para malaikat tersebut mengatakan, ini adalah Fulan bin Fulan, disebut dengan namanya yang paling buruk yang ia dinamai dengannya di dunia. Hatta yantahiya bihi ila sama'id dunya. Hingga sampailah ke langit dunia. Fayustaftahu lahu fala yuftahu lahu. Lalu pintu langit dunia dimintakan untuk dibuka bagi ruh tersebut. Namun pintu langit dunia tidak dibukakan untuknya. Summa qara'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca ayat, la tufattahu lahum abwabus samai wa la yadkhulunal jannata hatta yalijal jamalu fi sambil khiyato. Tidak dibukakan bagi mereka pintu-pintu langit dan mereka tidak masuk ke dalam surga sampai unta masuk ke dalam lubang jarum. Fayaqulullahu azza wa jalla, uktubu kitabahu fi sijjinin fil ardi sufla. Maka Allah azza wa jalla mengatakan, tulislah kitab catatan amalannya di sijjin, di bumi yang paling bawah. Fatutrahu ruhuhu tarhan, maka ruhnya pun dicampakkan. Thumma qara'a, kemudian Rasul alaihi salatu wassalam membaca ayat, wa man yusyrik billahi faka'annama kharra minas sama'i fatakhtafuhu at-tayru aw tahwi bihi ar-rihu fi makanin sahiq. Dan barang siapa berbuat syirik kepada Allah, seakan-akan ia jatuh dari langit lalu ia disambar oleh burung atau dihempaskan oleh angin ke tempat yang sangat jauh. Fatu'adu ruhuhu fi jasadihi, lalu ruhnya pun dikembalikan ke jasadnya. Wa ya'tihi malakani fayujlisanihi, dan datang kepadanya dua malaikat lalu mendudukkannya. Fayaqulani lahu man rabbuka, lalu kedua malaikat tersebut berkata kepadanya, siapa Rabbmu? Fayaqulu haha la adri, ia berkata, haha aku tidak tahu. Fayaqulani lahu madinuka, Fayaqulu ha ha la adri. Kedua malaikat tersebut pun berkata kepadanya kembali, apa agamamu? Lalu ia berkata, ha ha, aku tidak tahu. Fayaqulani lahu ma hadzal rajulu alladhi bu'itha fikum. Lalu keduanya berkata kepadanya, siapa laki-laki ini yang diutus kepada kalian? Fayaqulu ha ha la adri. Ia berkata, ha ha, aku tidak tahu. Fayunadi munadin minas samai an kadzaba. Lalu ada yang menyeru dari langit bahwa ia berdusta. Fafrash fafrishu lahu minan nari. Bentangkanlah untuknya permadani dari neraka. Waftahu lahu baban ilan nari. Dan bukakan untuknya pintu menuju neraka. Fayatihi min harriha wasamumiha. Lalu datanglah kepadanya sebagian dari panas neraka dan angin panasnya. Wa yadhiqu wa yudayyaku alaihi qabruhu hatta takhtalifa fihi adla'uhu. Lalu dipersempit kepadanya kuburnya hingga berselisihlah padanya tulang-tulang rusuknya. Wa ya'tihi rajulun qabihul wajhi qabihus thiyabi muntinur rihi. Dan datanglah kepadanya seorang lelaki yang buruk wajahnya, buruk pakaiannya, busuk baunya. Fayaqulu, laki-laki tersebut berkata, absyir billadhi yasu'uka. Bergembiralah dengan keburukan yang menimpamu. Hadza yaumuka alladhi kunta tu'adu. Inilah harimu yang engkau yang telah dijanjikan kepadamu. Fayaqulu man anta fawajhukal wajhu yaji'u bisyarri. Orang kafir tersebut berkata, siapa kamu? Wajahmu adalah wajah yang mendatangkan keburukan. Fayaqulu ana amalukal khabithu. Orang kafir tersebut berkata, aku adalah amalan burukmu. Fayaqulu rabbi la tuqimis sa'ata. Lalu orang kafir tersebut berkata, wahai Rabbku, janganlah engkau tegakkan hari kiamat. Wal'iyadu billahi. Wahada azabul qabri. Dan ini adalah siksa kubur. Yadullu alaihi al-Quran was-sunnatu. Al-Quran dan sunnah menunjukkannya. Qala ta'ala, Allah ta'ala berfirman, An-naru yu'raduna 'alayha ghuduwan wa 'ashiyya wa yawma taqumu as-sa'atu adkhilu 'ala fir'auna ashadda al-'adhab. Neraka diperlihatkan kepada mereka, Fir'aun dan para pengikutnya, di pagi dan petang, yaitu di alam kubur, dan inilah dia siksa kubur. Dan pada hari tegaknya kiamat, masukkanlah Fir'aun dan pengikutnya ke dalam siksaan yang paling pedih. Hadza minal adillati ala anna fil qabri na'iman lil mu'minina wa 'adzaban lil kafirina wa liman yasha'allahu min 'usatihi al muwahhidina. Ini di antara dalil-dalil yang menunjukkan bahwasanya di dalam kubur terdapat kenikmatan-kenikmatan bagi orang-orang yang beriman dan siksaan bagi orang-orang yang kafir dan bagi orang-orang yang Allah kehendaki dari orang-orang yang bermaksiat kepadanya dari kalangan ahlut tauhid. Fal barzakhu marhalatun bainad dunya wal ukhra. Maka barzakh merupakan tahapan antara dunia dengan akhirat. Fiha minal azabi wa fiha minan na'imi idza kana mu'minan. Di dalamnya terdapat siksaan dan di dalamnya terdapat kenikmatan-kenikmatan apabila seorang hamba beriman. Wa yanaluhu minal azabi idza kana 'asiyan aw kafiran. Dan ia akan ditimpa siksaan apabila ia adalah pelaku kemaksiatan atau orang yang kafir. Al-muallifu rahimahullahu yaqulu wa'lam anna arwahash shuhada'i fi hawasila tayri fi hawasili tayrin khudrin tasrahu fil jannati wa ta'wi ila qanadila tahtal arshi. Al-muallif al-imam al-barbahari rahimahullahu ta'ala mengatakan, ketahuilah bahwasanya ruh-ruh para syuhada berada di dalam rongga-rongga burung yang berwarna hijau. Ruh-ruh tersebut bepergian di dalam surga dan pergi ke pelita-pelita yang ada di bawah arsy. Wa arwahul kuffari wal fujjari fi burhutin wa hiya fi sijjinin. Sementara ruh-ruh orang-orang kafir dan orang-orang fajir berada di burhut, yaitu di sijjin. Taqaddama kama qala fil awwali arwahul mu'minina tasrahu minal jannati haythu sya'at wa hadha huwa al kalamu sahih. Telah berlalu sebagaimana dikatakan al imam al barbahari rahimahullah sebelumnya, bahwa ruh-ruh orang-orang yang beriman bepergian dari surga kemanapun yang ia kehendaki, yaitu di dalam surga. Dan ini adalah ucapan yang benar. Fi qanadila tahtal arshi, di dalam pelita-pelita di bawah arsy. Kama yaqulu aidan, sebagaimana yang beliau katakan juga. wa arwahul kuffari fi sijjinin. Sementara ruh-ruh orang-orang kafir berada di sijjin. Wa hadha yakhtalifu fihi an-nasu. Aina takulu arwahul kuffari? Dan ini manusia berbeda pendapat tentangnya. Di mana ruh-ruh orang-orang kafir, yaitu yang sudah mati. Minhum man yaqulu finnari. Sebagian mereka mengatakan ruh-ruh orang-orang kafir berada di dalam neraka. Minhum man yaqulu fi burhutin. Sebagian mereka ada yang mengatakan di burhut. Burhut ini nama sebuah lembah yang ada di Yaman. Minhum man yaqulu fi zamzamin. Sebagian mereka ada yang mengatakan berada di zamzam. Wa aqwalul kathiratun. Dan ada banyak pendapat. Walakin naqulu. Akan tetapi kita katakan arwahul mu'minina fil jannati wa arwahul kuffari fil barzakhi yu'adzabuna fi kuburihim wa ya'tihim min samumiha wa min zamhaririha. Akan tetapi kita katakan ruh-ruh orang-orang yang beriman di dalam surga, sementara ruh-ruh orang-orang kafir berada di alam barzakh, mereka disiksa di dalam kubur-kubur mereka, dan datang kepada mereka sebagian dari angin panas neraka dan sebagian dari dahsyatnya panas neraka. Kama akhbara bidzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana mengkhabarkannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wala mani'a an takuna fi sijjinin wa hadha juz'un min sijjinin alladhi huwa an-naru. Dan tidak ada yang menghalangi bahwa ruh-ruh orang-orang kafir berada di sijjin, yaitu di bawah bumi yang ketujuh, dan ini merupakan bagian dari sijjin yang bermakna neraka. Wal'iyadzu billahi. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Dan tersisa 4 pekan lagi kurang lebih. Semoga Allah mudahkan selesai kita dari kitab ini, untuk kemudian kita lanjutkan pada jilid yang kedua. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mudahkan. Tafaddalu wa barakallahu fikum.